Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa fil ayatil karimati dalilun anna al-ahdas al-madhkurata naqidhatun lil wudu'i. Kata beliau, pada ayat yang mulia yang telah dibawakan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah, merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya hadas-hadas yang disebutkan di dalam ayat tersebut merupakan naqidhatun lil wudu, merupakan pembatal terhadap wudu. Ini jika terjadi salah satu di antara hadas tersebut menjadikan wudu seseorang batal. Apa saja hal-hal yang terangkum dalam ayat tersebut? Wa hiyal khariju minas sabilaini, yakni sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini yang dimaksud adalah kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Apa saja dari yang keluar darinya, ya, maka terjadinya sesuatu keluar dari salah satu di antara lubang kemaluan tersebut membatalkan wudu seorang. Baik itu yang keluar bentuknya angin ataupun yang sifatnya cair ataupun yang sifatnya padat. Kemudian kata beliau selanjutnya, walam sunnisa li syahwatin, demikian pula menyentuh wanita dengan syahwat. Kata beliau, li annal lamsa haitsu udifa lin nisa kana al muradu bihi alladhi li syahwatin, dikarenakan sentuhan ketika diidhofahkan, disandarkan kepada wanita, maka yang dimaksudkan di sini adalah sentuhan yang dikarenakan syahwat. Karena dalam ayat aula mastumun nisa kaqoulihi, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah ya kalian melakukan mubasyarah, hanya bersentuhan kulit dengan pada istri, ya, yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan kalian sedang melakukan i'tikaf, ya, di masjid-masjid. Tayyib, sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa sentuhan dengan wanita yang dengan syahwat, ya, jika hal tersebut tidak menjadikan keluarnya sesuatu dari yakni kemaluan seseorang, maka sebatas sentuhan itu itu tidak menjadikan batalnya ya taharah seseorang. Apalagi tentunya hanya sebatas sentuhan yang tidak ada kaitannya dengan syahwat. Yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak mendatangi salat berjamaah, beliau mencium istri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara ya, yang namanya ciuman tidak lepas dari syahwat. Adapun sebatas sentuhan, ya, dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa beliau yang salat malam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha kedua kakinya berada di arah, yakni kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sujud, diceritakan oleh Aisyah, karena di saat itu tidak ada lampu, beliau hanya mengetahui bahwa beliau yakni hendak sujud ketika disentuh kakinya, sehingga ketika disentuh kakinya Aisyah menarik kakinya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit, maka Aisyah kembali menjulurkan kedua kakinya. Sehingga di sini menunjukkan bahwa sebatas sentuhan, ya, tidaklah menjadikan batalnya taharah seseorang. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fi qawlihi falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakni kalian tidak mendapati air, maka lakukanlah tayammum dengan menggunakan debu yang suci. Kata beliau rahimahullah, dalilun ala anna al-ma'a baqin ala tahuriyatihi. Baqin ala tahuriyatihi. Wala taghayyara bittahirati. Pada ayat ini menunjukkan bahasanya air itu tetap pada kesuciannya, ia bisa dijadikan untuk bersuci. Walau taghayyara bittahirat, walaupun berubah, ya, di antara sifat-sifatnya dengan benda suci yang masuk ke dalamnya. Ya, sebagai contoh, berubah warnanya karena daun, atau ya karena benda suci yang lainnya seperti sabun, ya, sabun mandi yang masuk, ataupun odol yang masuk ke dalam air tersebut, ya, dari benda-benda suci. Jadi perubahan yang terjadi padanya itu tidaklah mengubah kesuciannya. Baik itu terjadi perubahan warna ataupun rasa ataupun baunya, selama benda itu benda suci yang mengubahnya. Li'annahu dakhilun fismil ma'il ladzi la yajuzu al'udulu anhu ila tayammum. Dikarenakan air yang terjadi perubahan pada salah satu sifat-sifatnya dengan sebab masuknya benda yang suci tadi, itu tetap masuk dalam penamaan air, ya, kemutlakan penamaan air, alladzi la yajuzul udulu anhu fi ila tayammum, yang menunjukkan tidak bolehnya untuk beralih dari bersuci dengan air, ya, kepada tayammum. Jadi selagi penamaan air itu tetap air, ya, tidak berubah, ya, dengan sesuatu yang masuk ke dalamnya. Sebagai contoh misalnya, ya, kita mengenal ada istilah air kopi, air susu, ya, air sirup dan semisalnya, yang itu sudah tidak lagi disifati atau dinamakan dengan air. Sehingga tidak boleh, ya, kita bersuci dengan, ya, air sabun ataupun yang semisalnya, yang itu memang bukan, ya, dinamakan dengan air. Adapun sebatas, ya, air tadi kemasukan benda-benda tadi, ya, walaupun terjadi perubahan, selama orang tetap mengatakan itu sebagai air, ya, bukan diembel-embeli dengan yang memasukinya, maka air itu tetap pada sifatnya bisa digunakan untuk bersuci. Kata beliau di sini, tunjukkan dari sini tetap, ya, jangan seorang beralih untuk kemudian bersuci dengan tayamum karena alasan bahwa airnya sudah kemasukan benda-benda suci tadi, ya, dan sudah berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Kemudian, waqad istadalla al-imamu Ahmadu rahimahullah wa ghairuhu biqaulihi ta'ala hurrimat 'alaykumul maytatu wad-dam al-ayah ala anna al-ma'a idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi annahu najisun lidhuhuri athari hadhihi al-ashya'i fihi. Kata beliau selanjutnya, al-imamu Ahmad dan yang selain beliau telah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, diharamkan di atas kalian bangkai darah hingga akhir dari ayat tersebut. Mereka, Imam Ahmad dan selainnya, berdalil dengan ayat ini bahasanya air apabila mencampurinya, yani masuk ke dalamnya najasatun, ya, benda najis, baik itu bangkai, ya, ataupun darah. Kemudian najis tadi mengubah, ya, salah satu di antara sifat-sifat air tadi, baik itu perubahan, ya, pada warnanya atau rasanya atau baunya, annahu najisun, maka air tadi menjadi najis, ya, menjadi air najis, artinya sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Li zuhuri athari hadhil asya'i fi, dikarenakan, ya, pengaruh yang dominan, yang menguasai, ya, dari benda-benda najis tersebut pada air tadi. Sehingga di sini terbedakan, kalau yang mempengaruhi dari air tersebut adalah benda najis, kemudian terjadi, ya, satu saja di antara sifat-sifatnya berubah dari air tadi, maka air tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Terkait dengan masalah ini, Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam, ya, telah beliau membawakan hadis, yakni dua hadis dalam Bulughul Maram dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Al-Baihaqi dengan lafaz al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fi. Dan beliau membawakan penilaian para ulama bahwa hadis ini, ya, dengan tambahan, yakni setelah lafaz innal ma'a la yunajjisu syai'un, kemudian ada tambahan illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, wa air itu, ya, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun atau yang menjadikan najis sesuatu pun kecuali jika mendominasi, ya, pada baunya ataupun rasanya ataupun warnanya. Kemudian pada riwayat Al-Baihaqi, dengan sebab najis yang masuk ke dalamnya. Kemudian beliau membawakan bahwa hadis ini, ya, penilaian para ulama hadis yang lemah. Kata beliau, qad ajma'al ulama ala anna al-ma'al qalil wal katsir Kata beliau bahwa para ulama telah ijma bahasanya air baik yang jumlahnya sedikit ataupun banyak, idza waqa'at fihi najasatun, apabila masuk ke dalam air itu benda najis, fa ghayyarat lahu ta'man aw lawnan aw rihan, kemudian mengubah keadaan air itu baik itu rasanya ataupun warnanya ataupun baunya, ya, dengan sebab masuknya benda najis tersebut, fahuwa najisan, maka air itu menjadi najis. Kata beliau, fal ijma'u huwa ad-dalilu ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi, sehingga kata beliau ijma' inilah, ya, yang merupakan dalil akan kenajisan, ya, air disebabkan berubahnya salah satu di antara sifat-sifatnya tadi, yakni karena masuknya benda najis tadi. Jadi beliau, ya, menyimpulkan, ya, dari pendapat-pendapat para ulama yang beliau tulis, ya, dalam kitab 10 salam tersebut, bahwa dalil tentang perkara ini, yakni apabila air, ya, dimasuki benda najis kemudian terjadi perubahan pada salah satu dari sifatnya, baik itu warnanya ataupun rasanya ataupun baunya, ya, kemudian menjadi air najis, dalilnya adalah ijma. Ya, adapun hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini adalah dhaif. Kemudian kata beliau selanjutnya, setelah menyebutkan, ya, tentang permasalahan ini, fayatanawaluhu tahrima al-maitati wad-dami ila akhiriha, sehingga ayat tersebut, yakni ayat yang ketiga, ya, dari surat Al-Maidah, mencakupi dalamnya, ya, pengharaman terhadap bangkai, demikian pula darah, ya, dan yang lainnya, karena sesuatu yang sifatnya najis, ya, diharamkan untuk dikonsumsi walaupun dengan tujuan untuk, ya, pengobatan sekalipun. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh bagian luar kita saja ketika terkena benda najis diperintahkan dalam syariat untuk dibersihkan. Sehingga perkara yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dibolehkan, ya, perut kita untuk diisi dengan benda najis. Kemudian fayakunu najisan khabithan, sehingga dengan demikian, ya, apa yang diharamkan dalam ayat tersebut merupakan benda-benda yang najis dan khabith, ya, dan jelek ataupun kotor. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idza lam taghayyar ahadu awsafihi annahu baqin ala tuhuriyatihi, dan apabila air tersebut yang dimasuki oleh benda-benda najis tadi tidak berubah salah satu di antara sifat-sifatnya, maka air itu tetap, ya, pada kesuciannya. Jadi meskipun dimasuki benda najis, ya, manakala tidak terjadi perubahan pada salah satu di antara sifat-sifatnya, maka tetap pada kesuciannya. Terlebih tentunya air yang dalam jumlah banyak. Karena air dalam jumlah sedikit, ya, daya tahan untuk tidak berubah, ya, di antara sifat-sifatnya karena benda najis ini lebih lemah. Namun sekali lagi, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sanani sini, bahwa baik itu kadarnya sedikit ataupun kadarnya banyak dari air itu, apabila, ya, masuk ke dalamnya, ya, benda najis dan tidak terjadi perubahan, ya, pada salah satu sifat-sifatnya, maka tetap dikatakan air itu air suci. Kemudian wa fi umumi qawlihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, pada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwa dan kami telah menurunkan yakni air dari awan yang merupakan tahura, ya, benda yang digunakan untuk bersuci. Dalilun ala annal asla fil ma'i at-tahuriyyah. Fala na'dilu an hadzal asla an hadzal asli illa bidalil. Ayat di atas menunjukkan bahasanya hukum asal pada air adalah suci. Sehingga kita tidak beralih atau tidak berpindah dari hukum asal ini kecuali berdasarkan dalil. Sehingga air yang turun ya dari langit, yakni air hujan, demikian pula air sungai, demikian pula air sumur, ya demikian pula air laut, maka air-air itu adalah air suci, ya selagi tidak terjadi sekali lagi perubahan pada sifat-sifatnya dengan benda-benda najis tersebut. Sehingga air pada asalnya ya tetap pada kesuciannya. Ini terkait dengan hukum asal air. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat salat yang lainnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.